saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bapak-bapak, korun itu kaya apa miskin, Pak? Korun itu kaya. Semua kita sampai ceritanya. Sampai-sampai kunci kebendaharaannya pun dibawa oleh orang yang kuat. Itu Korun. Pertanyaan saya, Pak. Korun itu sukses enggak, Pak? Korun itu sukses apa tidak? Tidak. Hah? Karena kita lagi ngaji, jawabnya tidak. Coba kalau lagi di mall. Sugih enggak sukses, ya? Sugih ora sukses, ya? Nah, ini, Pak, ternyata beragam jawaban itu bukan orang sekarang saja, bukan hanya kita. Umat di zaman Korun pun beragam pandangan ternyata. Sekurang-kurangnya ada dua. Di kalangan orang yang berilmu, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, nanti bisa ditelusuri di ayat-ayat yang lain dari 78 ini, Pak, ya, surah Al-Qasas. Nanti Bapak lihat di ayat-ayat yang berikutnya dari 78 ini. Korun itu, ada sebagian yang melihat Korun dengan hartanya yang sedemikian rupa, ada yang kemudian mengatakan, duhai, kalau saya akan seperti Korun, merindukan silo oleh gemerlap dunia yang dimiliki oleh Korun, dan merindukan untuk seperti Korun. Dan ternyata kelompok ini minoritas atau mayoritas, Pak? Ternyata di zaman Korun itu mayoritas, Pak. Hidup ini memang enggak mudah. Dunia ini bagi orang beriman apa tadi? Penjara. Tapi orang yang berilmu, dan itu kelompok minoritas, di zaman Korun, dia mengatakan, kasihan deh Korun. Bahasa pasnya nanti dilihat ayat berikutnya, nggih. Kasihan deh Korun. Dia justru melihat Korun ini kok kasihan. Nah, pertanyaannya, apa kesalahan mendasar Korun sekarang? Apa kesalahan mendasar Korun sehingga dengan kekayaannya meluncur dia menjadi orang yang gagal dengan kekayaannya itu? Bapak-bapak, ayat ini mengungkap itu. Ketika Korun itu mendapatkan nikmat, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini ada persoalan keyakinan. Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Itu, Pak. Ya pantes lah, saya ranking 1 loh, saya itu rajin ya. Hati-hati. Sekarang saya nanya, Korun itu pintar nggak, Pak? Pintar. Bahkan Korun itu memang ahli memanage. Manajemennya bagus. Artinya, kalau kita lihat, ada korelasi antara kayanya dia dengan ilmunya. Ada korelasi, Pak. Ada sebab akibat, Pak. Nanti kita sebutkan ya teori sebab akibatnya. Ada sebab akibatnya. Dia rajin, dia tekun, dia memang ahli manajemen, kaya. Wajar, kira-kira kan begitu. Tetapi dalam konteks akidah, dalam konteks tauhid, dalam konteks meraih kesuksesan, itu tidak boleh titik di situ. Dan kalau titik di situ, dia tidak wajar. Dia harus koma. Kesalahan mendasar Korun, ya utituhu ala ilmin indi. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Pernah enggak sih sebenarnya kita pesan kepada Allah bahwa saya diminta untuk punya IQ tinggi? Bapak-bapak pesan enggak? Terima jadi enggak? Terima jadi. Apakah selalu yang ranking 1 itu dengan sendirinya perjuangannya panjang? Enggak, dan enggak belajar ini satu. Anak yang rendah IQ-nya, belajarnya luar biasa, enggak bisa-bisa dia. Pertanyaannya, IQ tinggi itu dari siapa? Oke, satu. Oke, IQ-nya tinggi. Tetapi andainya pagi hari itu Allah enggak kasih udara sama dia untuk bisa berangkat ke sekolah ikut ujian. Kira-kira bisa ujian enggak? Kalau enggak bisa, ringnya satu enggak? Maka tidak bisa hanya menyandarkan pada diri. Enggak bisa. Kalau hitung-hitungan yang namanya kaya itu adalah karena rajin kerja, Pak. Ada enggak orang siang, pagi, siang, malam, kaki dipakai kepala, katanya begitu kan? Kepala dipakai kaki. Tapi enggak kaya-kaya, ada enggak? Ada. Ini lagi duduk manis di rumah lagi ngopi pagi-pagi dapat telepon. Deal 200 juta. Nah, jadi semester dapat 5 ribu. Ada deal. Dari mana itu? Siapa yang gerakkan dia untuk telepon kita? Nah, ini persoalannya. Ini gak sanggup dilihat. Wilayah ini tidak sanggup dilihat oleh Korun. Korun hanya sanggup melihat yang kasat mata. Innama utituhu ala ilmin indi. Makanya kita perlu memberikan apresiasi terhadap founding father, pendiri negeri ini, ketika menetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah. Cuman masalahnya, generasi penerusnya menghayati apa kagak tuh? Itu masalahnya. Luar biasa itu. Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa di prasasti-prasasti yang ditandatangani. Itu kan luar biasa ungkapan itu. Apa enggak ada perjuangan ketika prasasti itu ditandatangani? Saya yakin banyak perjuangan. Tidak menafikan perjuangan. Tapi dengan tulus menyatakan atas berkat rahmat Allah. Karena rasanya sulit bambu runcing bisa mengalahkan meriam pada saat itu. Baik, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia. Coba kita dalami. Ini ada penjelasan, Pak, dari ayat ini. Qala Qatadah, berkata Qatadah. Apa yang dimaksud dengan innama utituhu ala ilmin indi itu? Ala ilmin biwujuhil makasib. Berkata Qatadah, maksudnya karena pengetahuanku tentang tata cara berusaha. Oh, ini datang kan karena memang saya ini ahli manajemen. Hati-hati nih. Ini tipis. Mohon maaf, saya ngambil contoh lebih senang ke diri saya. Atau na'udzubillah, jangan diri saya lah. Ya Ustaz, gitu aja sebutnya dah. Tapi peringatan bahkan paling guna pada diri saya. Kalau kemudian dia ngaji, lalu kemudian orang bisa memahami. Alhamdulillah, yang tadinya penjahat jadi orang taat. Yang tadi preman kemudian rajin ke masjid. Yang tadinya perampok jadi alhamdulillah. Yang tadi koruptor jadi jujur, misalkan. Lalu kemudian kita mengatakan na'udzubillah. Ah, itu berubah itu kan karena saya tuh. Hati-hati tuh. Jangan ceramah saya tuh. Bahaya ini. Bahaya. Tipis, Pak. Tipis. Tipis. Nggak mudah ini. Ini kalau nggak saling mengingatkan di antara kita. Yang Ustadz mengingatkan jamaah, jamaah mengingatkan Ustadz. Kalau nggak bahaya. Berat. Masalahnya tipis tuh. Sebab akibatnya. Sekali lagi saya ingin katakan. Apakah Korun itu nggak pinter? Pinter. Kalau contohnya itu Korun bodoh tapi kaya. Nah itu gampang. Loh ini Korun pinter loh. Korun tuh memang ahli di dalam manajemen loh. Kaya. Nah orang gampang. Yo pantes. Pinter. Itu. Tekun. Qala Mujahid. Berkata Mujahid. Utituhu ala syaraf. Berkata Mujahid. Aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Bangsawan. Pantes lah. Jadi anak bangsawan pantes lah jadi bangsawan. Bangsawan. Kalau saya mau berjuang kayak apa ya, darah saya gak bakalan biru lah. Kalau dia emang darahnya sudah biru. Hati-hati. Dia menjadi biru darahnya gara-gara orang tuanya darahnya biru. Padahal kalau dibacok merah juga dia. Allah, nih, saya kira ayat-ayat ini perlu kita anu, perlu. Ya mungkin ya kita ini kan mohon maaf Pak. Mohon maaf. Kadang-kadang iman kita ini kadar kum ya. Kadang sadar, kadang kumat gitu ya. Kadang-kadang begitu nih kita ini. Nah, pada saat-saat seperti itu, alhamdulillah. Kalau lagi pas ngaji begini, insya Allah naik nih. Yeah. Naik nih. Tapi kira-kira nanti setelah 7 hari, kira-kira gimana kan gitu ya. Satu bulan lagi gimana. Nah, pada saat itulah mungkin membaca lagi itu menjadi penting. Nasihatku untukmu.